Markus Hondongam Kaseha. Manenawai. Aka kutulasang kwa, setongan na deng kwa todio he entemo, tak pila mati an namu itam puang ala ta'ala umpalako kapahentaan na sola kakuasaan na. Anan ni bengin na puhan na ya to'o, yang bapain Petrus, Yakobus, anna Yohanes puang Yesus, lebak langan mesa tanete malangka, anna ya pui pakapakaya. Ya muitain puang Yesus tieli hupanna. Anna pangkeha puhewana tak den taulan indelino la malom pasusi imabusanna. Ia tapa muitan puang Yesus, mahasa sipak tula induk dua nabi Yolona, Isa ngailia anna Musa. Ya makadam Petrus nawa. Oh tongguhu, taun dela susi kamasanangan ta etainde. Mapia kiki pake desang kuak talu bahum. Mesa iko, mesa Musa, anna mesa Elia. Ia anna makadam susi Petrus, aka tak baban isanna kalanawa, aka sangim mahea. Ia nasi kuku inggabum, anana hingga gamaha butilam ma indo gabun nawa yang tun di anak pak pakamajangku pahalwa lompengi pisanan nahan nia sikapia indo pasikolanna aka angga mesa-mesanna puang Yesus naita pak de baban ni indo to dua tapana tuhun ni puang Yesus sola indo to talu ya boma indo tanete yan apakah din nawa denayak lontulak saka indo to puha muita ya watanete le. Kita ipu hak dipati bangun to disangaya nak mentolino dio mayalak na tomate. Sangin na pehingi indo pepakahi dinna na pasintu sipak tulak-tulak nawa. Aka hembek na sanga latu posule dio mayalak na tomate. Ia na kutanaim pasikolan na nawa. Sapo ma aka hian na noe tulat tak pepondongan na Musa. Tak mala tala sule yolo Nabi Elia anna mane sule indo to dilantik lame pasalama. Na timba puang Yesus nawa. Awana pahalu la sule yolo Elia umpatoka inggana inggana sia. Sapo na Allah haka iaina wamu indotopu hati suha diona anak mentolino, lausik di makhupa-hupa kamasusaam, analayasian nanaya dipugausam. Sapo kuang kuak tentomai, awana puhas sule Elia, anayasian napugausan tawan naya, umba susi indotopu hati suha ilambat takada dewata. Tapana mapasule puang Yesus sola Petrus, Yakobus anna Yohanes, ya ulambi unindo pasikolan na to kasehapi, na lebo tau buddha sola sanakanaka tau latak pepondongan na Musa, mahasan ni si timba-timba. Ya muitan nasia puang Yesus indo tau buddha, sangimpila anna si kalumpa untamui. Ya mikutan ala ko pasikolan na nawa, akah ya ikus si timba-timba yan na indela ko tau. Ya makadam mesa tau ilama indo alak na tau buddha nawa, oh tungguhu, kubuang kusulin denakku, akan pentamai setan nasuh mahu. Aka mangkat to nasuleon indo setan, ya sanggak dipehabisan dok kulita, simak tambuh buah sadana, si kukusin nana matok dok kalena. Ya puhang kubelau laku timat-timpat si kolammu, anana hamba ilo indo setan, sampai tak dia malah. Ya makat dan puang Yesus nawa, ku kapusa isi dakwak pole indi totubo lapik temo, aka ku hasugali ak kamatap pasammu. Lapada pole pisang umba masaya na sola-sola kia, anna lapada pole pisang umba masaya na lakusak bahasang kwa. Manenawai? Bawan nak maitin nana-ana. Ya na babam milako. Muitan na siap wang Yesus indo setan, tapong doda indo nana-ana, ya tisambak siahan niya na tiba lintan lele mak tambuha-buha sadana. Mekutan ang puang Yesus lakuan bena indo nana-ana nawa? Masain ka mak patem? Ya nawan indo ambena, bahing ni pian na pahan do mak patem. Sika puhan milam patein dan nak kundo setam, sina to bangan tama api na dok kuai. Sapo kila malam ko masai kan ni, an pamuloi kan, umba ke male bono. Ia na timbain nawa, akan namu uai, umba ke malai. Aka kutulasang ko, tak ya den nakapusa ila ko todeng kamatap pasanna. Tapa mak kada kasalen do ambena nawa, ku kata pai ko. Sapu pamuloya, anna malai tutuang kehangan kamantap pasangku. Pisananna, naita puang Yesus tutuang buddha tau sulelu leboy, yana kisain do setan to si mak pabinga, anna mak pamaho nawa. Pesubung ku ilamai kalena indi anak-anak, anna taang ku malalata mapule. Ya mesubung neta siahan indo setan, napasindung kumisya anna undoda indi anak-anak, ya diita siahan ni anggasan nan tomate. Ya budan tau muuai. Matem. Sapo tapan andai puang Yesus liman nain duan anak lana bangongam, ya bangosiahan ni. Pisanan nai lan ni banua puang Yesus sola pasikolan na pakapaka yaham, ya nakutanain pasikolan na nawa. Maka hisang anna ta'i kami malaki hambai lau Indosetam. Natimbain nawa. Indoseta susi, tak malah dihambai ke ta'i mak sambajan toyolo. Ya mengkalaun puang Yesus sola pasikolan na umpatahu pak lawanna mulai Galilea. Eta to'o, na pialalanna anna malai tak naisan tau sehingga ongyanna, aka anggau pi pasikolan na mahasan na bempe pak guhuan. Na tulau lako pasikolan na nawa. Kau to disangaya nak mentolino, la dibeho tama palak liman na hupatau. La napateya, sapoy lanna lo katalunna la tibangon nak sule. Sapo tulau ya to'o, tak natam akalan na pasikolan na kalembasanna, sapo sangi malaja umpe kutananni. Pisa waktu, landa om puang Yesus sola pasikolan na lako Kapernaum. Tapan ilan ni banua, mekutana lako pasikolan na nawa. Akah ya ikus si betak-betai di umay lalan ni ngena. Sapo sangi mengkama aka indona si betak-betai nawa. Menna ke anda matande. Ya moko umpuang Yesus, anon tambah indo to 12 anna nawanni. Yaito melok laki sanga, lamengka diwa anna melok dipahe. Mane untete anak-anak tama Allah-Allahna, anana kalapui mane nawai. Menna menna untahima anak-anak susi inde, akum pulalang ke mata pasanna di kau, tau yato si hapas siang kau natahima. Anna menna menna untahima a, tak anggang kau natahima, sapok tu suak duka natahima. Ya makada Yohanes lako puang Yesus nawa. Oh tungguhu, dengki ita mesa tau hambai setan umpaki sangammu, sapok tak kipai baya ka tayin doto si dapasola. Sapok natimba nawa. Daulahan ni, aka tak tiang pogau na tanda memenga-menga mesa tau umpaki sangangku, yalah na tele-tele mak kau. Aka yaito tak umbalik ya, yanto solata. Kutulasang kwa, setongan na, menna-menna umbeng kwa uwahi sayhusan na katuntuhu kwa Kristus, manasa na tawiyato o, launtahi masahona. Manena wapole puang Yesus. Menna-menna umpabuli ninde anak-anak topuha matappa na suhul lataum na katappa ya, tawiyato o ahaleka undi patokei batu peepe bahokona, anna dipak tumbusan ni tamalekbo. Anna maka hapanna limamu laumpamadosa ko, mapialeko untia ke umpolo ilao. Aka ahan tiasa bali-bali limammu sapok lau lambik ko katua sule lako salako lakona. Ana laton taliu dua limammu sapok ditibe hako tamanahaka api tapi depik de. Aka ngiannya to'o tala mate olikna tala pik de apinna. Ana maka hapanna bitikmu lau pomadosa ko. Mapialeko untia ke umpolo ilao. Aka ahan tia kempok ko. Sapok lau lambik ko katua sule lako salako lakona, anna laton taliu dua bitikmu, sapok ditibe hako tamanahaka. Aka ungiannya to'o, talamate olikna talapik diapinna. Anna maka matamu lompomadosa ko, kalesu ilau. Aka ahaleko untia sabali-bali matamu, sapok mendadi ko makna puang ala ta'ala ilang kapahentaanna, anna laton taliu dua matamu, sapok ditibe tamah hako nahaka. Aka ungiannya to'o, talamate hiau likna talapik diapinna. Si mesa-mesa tau, la disehoi umpake api umba susi tunuan disehoi umpake sia. Setongan na sia, mapia, sapok maka matama lama lapakat ya dipamasis sule. Dadi lapahalu koto pamasiliu kalemu, anna latuhu kwa sikamase mesa sola mesa.